أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وجزاكم الله Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala wa ammal ghulu fil mu'amalat. Dan adapun bersikap ghulu, berlebihan dalam hal mu'amalah, bersosial, berinteraksi. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fahuwa tashaddud fil umur bitahrimi kulli syai'in. Maka yang dimaksud di sini adalah bersikap tashaddud, keras, fil umuri, fil umur, dalam segala perkara, bitahrim kulli syai'in, dengan jalan mengharamkan segala sesuatunya. Jadi ada yang bersikap ekstrim mengharamkan semuanya, walau kana wasilatan, walaupun itu hanya sebuah wasilah, sebuah sarana, sebuah perkara yang sekunder, apalagi tersier, bukan perkara yang primer. Wa annahu la yajuzu lil insan ayyazida an wajibati hayatihi ad-daruriyah. Bahkan sampai menyatakan bahwasanya tidak boleh bagi seorang insan untuk melebihkan, untuk menambah dari yang wajib dalam kehidupannya, yang bersifat daruriyah, yang bersifat kebutuhan. Katanya tidak boleh lebih daripada itu. Misalkan rumah tidak boleh dindingnya itu dilepa, dicat. Buat apa cat? Gak manfaat. Iya. Menurut sebagian orang seperti itu. Atau tidak mubalat lantainya, tidak dikasih apa tehel, tidak kasih keramik dan sebagainya. Cara katanya tidak ada manfaatnya. Wa hadha maslak maslak sufiyah. Seperti ini adalah tariqah atau metodenya, metode sufiyah, kaum sufi, sufisme. Haitsu qalu, di mana mereka mengatakan, man ishtaghala bidunya fa huwa ghairu mazidin lil akhirah, ghairu muridin lil akhirah. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan dunia, berarti dia bukan orang yang menginginkan akhirat. Katanya dianggapnya menyibukkan dunia, kamu kerja terus gak pernah taklim. Kalau memang dengan kerjanya itu menyebabkan dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, maka itu lebih utama daripada dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan mereka terlunta-lantu, kemudian dia taklim. Ahsan. Hak, kewajiban yang lebih utama adalah mengurusi keluarganya. Adapun ta'lim, dia bisa mengambil pelajaran dari berbagai macam wasail, dari berbagai macam metode. Bisakah, apakah bisa dia dengan merekam, kemudian dia dengarkan di rumah, apakah dengan radio, apakah dengan yang lain. Nah, ataukah dari teman yang sudah belajar di masjid, kemudian pulang tanya apa yang tadi dipelajari di masjid. Banyak cara, selama mau, selama dia berkeinginan untuk belajar. Tetapi kalau misalkan mencari kehidupan, penghidupan kepada keluarganya, ini perkara yang daruri, yang harus dia utamakan. Nah, khairukum li ahlikum, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga kalian. Nah, keliru sebagian kita mengatakan, oh, cari dunia terus, sibuk dengan dunia, gak pernah taklim, padahal dia masih taklim seminggu sekali, tapi memang tapi apa, dianggapnya tidak pernah taklim. Berikan udzur kalau memang itu adalah udzur yang itu memenuhi kewajiban dia. Thalabul ilmi faridah, wajib, tetapi tidak wajib setiap hari, tidak wajib untuk ta'ahul, untuk menjadi mahir, menjadi ahli, tidak. Tetapi yang wajib adalah yang mayakumu bihi dinuh, apa yang menyebabkan agama itu tegak, ini yang wajib. Yang ketika Imam Ahmad ditanya, ya, tanya tentang apa? Al-ilmi. Kata Imam Ahmad, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi, kata Imam Ahmad, atau kama qala rahimahullah ta'ala, mempelajari ilmu itu dari ketika kita masih di buayan ibu kita, masih dirawat oleh ibu kita, sampai kita meninggal, sampai kita mati. Kemudian apa yang diwajibkan dari mempelajari ilmu? Ma yaqumu bihi dinuk, apa yang menjadikan agamamu tegak. Perkara salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya dari arkanul Islam. Ini yang wajib. Baik. Ini yang darurah. Nah, demikian. Wa hadha, kemudian kata Syekh, wa qalu, bahkan mereka mengatakan, la yajuz an tashtari ma zada ala hajatika dururiyah. Mereka katakan dengan ekstrimnya, la yajuz, tidak boleh kamu membeli apa yang melebihi dari hajatmu yang daruriyah, melebihi dari hajatmu yang merupakan kebutuhanmu, katanya. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Faya subhanallah. Ya. Sehingga sebagian orang ada yang mengharamkan untuk membeli satu hal yang untuk menenangkan jiwa. Misalkan memelihara hewan. Ya. Orang senang dengan, misalkan dengan burung, selama dia merawat burungnya, boleh. Ya. Senang dengan, misalkan dia beli hewan apa yang dia menyenangkan dia. Ya. Selama bukan kucing. Nah, kalau kucing itu apa, khilaf, ada khilaf di kalangan para ulama tentang jual beli kucing, boleh tidak? Nah, dan jumhur ulama mengatakan tidak boleh, sekalipun kucing Persia, kucing yang cantik, yang bulunya lebat dan sebagainya. Nah, demikian. Wa qabilu hadha tashaddud tasahul, lawan daripada sikap keras seperti ini adalah tasahul, sikap meremehkan, menggampangkan. Ya. Apa yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan Abu Sahal, orang yang paling memudah, apa, menganggap mudah. Abu Sahal, kenapa? Sahal, sahal, gampang, itu gampang. Meremehkan. Yang seperti itu juga tidak boleh. Man qala, seperti orang yang mengatakan, yahil kullu syai' yunammil mal wa yuqawwil iqtisad, katanya halal semuanya, semuanya itu halal kalau tujuannya untuk mengembangkan harta dan menguatkan perekonomian. Oh ya, subhanallah. Akhirnya apa? Al-ghayah tubarirul wasilah. Iya. Tariqahnya Yahudi. Al-ghayah tubarirul wasilah. Tujuan itu akan menghalalkan segala cara. Ini. Dan ini tidak dibenarkan, tidak boleh. Iya. Semua cara dia tempuh, dia lakukan. Mau halal, mau haram, lakukan. Hatta riba, kata Syekh, sekalipun dalam perkara riba, wal ghish, perkara ghish, menipu, ghurur. Nah, mungkin satu kesempatan dia lepas dari riba, tapi tidak lepas dari ghish, dari menipu, dari ghurur. Ini juga tidak boleh. Dalam jual beli tidak ada ghurur, tidak boleh ada ghurur. Makanya dibenarkan bai'us salam. Apa bai'us salam? Inden, bahasa kitanya. Nitip uangnya dulu, nanti kamu belikan barang. Ini dibenarkan. Kenapa? Karena tidak merugikan dua belah pihak. Iya. Karena misalkan barangnya tidak ada, dia bisa ambil uang kembali. Iya kan? Kalau barangnya ada, ya bisa ambil barangnya. Demikian. Dibolehkan yang seperti itu. Tapi kalau seandainya kita sudah transfer uang atau sudah memberikan uang, ternyata dia baru mencari ke pasar, ternyata tidak ada. Sepasar-pasaring, sebanjar-saring, tidak ada ternyata. Terus apa dia bilang? Barangnya tidak ada. Padahal dia sudah iklan kemana-mana. Kira-kira bagaimana? Haram yang seperti ini. Haram. Baik Malaysia indah berarti. Dia menjual sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Iya. Dia menjual sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Iklannya kemana-mana, tapi barangnya tidak ada di dia. Maka kata Nabi, apa kata sahabat? Nahan Nabi alaihi salatu wasallam an bai' ma laisa indahu. Nabi SAW melarang dari jual beli sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ya. Nah, atau bai' ma la yamlik. Menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Sekarang gandrung nih, banyak apa sedang semarak jual beli dropship. Ya. Dalam keadaan apa? Barangnya masih entah di mana. Dia sudah menawarkan kemana-mana. Dia tidak pegang barang dia. Tidak pegang barang. Iya. Dia tawarkan ke sana sini. Sudah masuk transferan sekian banyak. Dari beberapa customer. Berhadir beberapa orang. Ternyata Pak, ketika dia cari ke konsumen, apa ke produsen, ternyata barangnya tidak ada. Produsen belum memproduksi barang itu. Baru nanti sekian bulan baru ada. Kira-kira gimana? Horor. Iya. Horor yang seperti ini. Berarti ghis, menipu. Yang kata kesannya seperti ada barangnya pada dia, ternyata tidak ada. Kenapa? Karena dropship. Iya. Atau dia dapat tawaran, barangnya ada di sana, di produsen. Kirim dari produsen, langsung ke pembeli. Ternyata yang dikirim, barang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Berarti apa ini? Gharar. Hati-hati. Iya. Okay. Ini. Sebagian orang ada yang tasyaddud, keras sekali. Sebagian orang yang ada yang tasahul, menggampang-gampangkan perkara. Iya. Baik. Hatta riba, sekalipun riba. Iya. Diterangkan ini mengandung riba, bahwasanya apa? Riba adalah perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam dengan faharbu minallah, iya, dengan perang, dengan peperangan dengan Allah Tabaraka wa taala. Baik. Nah, maka apa? Dia mudahkan perkara itu. Dia anggap sebagai ini hanyalah apa? Bunga saja. Ini hanyalah pemanis saja. Ini hanyalah tips. Ini adalah hanya fee. Ini dengan bahasa-bahasa yang lain. Wal ghish, demikian juga dengan dish, penipuan. Ya. Yeah. Gharar. Nah, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Fa haula wal iyadu billah mutatarrifuna bitasahul. Maka kata Syekh, mereka-mereka ini na'udzubillah adalah orang-orang yang mutatarrifun, para ekstremis bit tasahul, tetapi ekstremisnya dengan apa? Dengan tasahul, ya. Menggampang-gampangkan. Ya. Nah. Yang sedang ramai lagi apa? Mimailis, ya. Deposit dalam bentuk MLM, ya. Poin-poin yang semuanya apa? Bersifat piramid. Maka ini gharar. Namanya piramid. Akan mengerucut ke atas, ya kan? Yang bawahnya dia tidak bisa mengerucut lagi, dia tumpul bawahnya. Iya kan? Tajam di atas, tumpul di bawah. Yang bawah tidak dapat poin dia, habis sudah. Yang atas yang gemuk, yang dapat poin. Ini juga gharar. Ya, haram, yang sepertinya haram. Na'udzubillah. Nasallahu salafiya. Fatajiduhu yakdib fi samanya, sehingga apa? Sebagiannya dia akan dusta tentang harganya. Barang tidak dikenal tapi harganya mahal. Ya subhanallah. Iya. Barangnya enggak dikenal, barang produk baru tapi harganya selangit. Ini harganya memang mahal. Kenapa? Karena di sini ada investasi. Subhanallah. Bahasanya ya gharar, gharar, menipu. Ya ghish. Wa fi wasfiha, sifatnya juga dikaburkan, didustakan sifatnya. Barang ini bisa demikian, begini, begitu, begini, begitu, akan menghasilkan ini dan itu, padahal enggak sama sekali. Iya. Faya subhanallah. Ini gharar. Fish. Iya, penipuan. Wa fi kulli syai' li ajli ayat sibab falasan afalasain. Dan dalam segala sesuatu hanya demi untuk mendapatkan satu receh, dua receh. capek ya, subhanallah. Iya, untuk mendapat duit recehan, hanya untuk mendapatkan duit recehan dia mau dusta. Dia mau berdusta. Iya. Dia tidak sebutkan barang ini produk baru loh. Iya. Yang enggak ada harganya, yang namanya logikanya dalam dunia pasar, Pai lebih tahu tentu. Iya. Produk baru itu pasti dia akan dimurahkan, bukan dimahalkan. Iya. Kenapa? Karena masih baru. Iya. Masih baru. Belum terkenal. Berbeda dengan produk yang sudah terkenal, pasti dia mahal. Iya. Kita misalkan, ya taruhlah ini sampel saja, bukan iklan ya, sampel. HP Samsung dengan HP Jingjung sama-sama ya, HP. Kira-kira mahalan mana? Samsung kan? Kenapa? Terkenal sudah. Orang berani mahal, kenapa? Orang tahu. Tapi kalau HP Jingjung, apa ini Jingjung? Iya. Apa ini? Merek mana ini? Oh, Chinese ini. Iya. Wah, sudah. Ini murah. Wajar. Kenapa? Karena tidak dikenal. Seperti itu kan? Tamam. Seperti ini. Logikanya. Sehingga ketika barang itu baru kemudian dimahalkan, dimarkup nilainya. Dimarkup. Ditinggikan nilainya. Dengan alasan ini ada investasi begini. Nanti ini begini. Nanti kamu akan mendapatkan ini. Kamu akan mendapatkan itu. La hadza ghish. Ini penipuan. Penipuan. Wallah penipuan. Baik. La yajuz haram. Wa hadza la syakka annahu tatarruf. Orang yang seperti ini kata Syekh Muzaimin, tidak diragukan lagi dia adalah tatarruf, orang yang ekstrim. Imma ekstrim kanan wa imma ekstrim kiri. Imma ekstrimnya tasyaddud wa imma ekstrimnya apa? Tasahul. Nah. Wa tawassut ayyuqal. Maka orang yang tawasud yang tengah-tengah adalah tahillul muamalat wifqa ma ja'at bihin nusus. Orang yang tengah-tengah adalah orang yang menghalalkan muamalah-muamalah yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh nas-nas. Apa itu kaidahnya? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a. Lihat, ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Ya. Yang Allah halalkan adalah jual beli. Jual, namanya jual beli apa? Ada barang, ada harga. Begitu kan? Nah. Ada barang, ada harga. Artinya apa? Barangnya jelas. Nilainya jelas. Ya. Begitu. Jangan barangnya barang seperti beli kucing dalam karung. Ya. Nilainya juga jelas. Sifatnya jelas. Ya. Ini grade A, grade B, grade C. Nilainya jelas. Antara grade A, grade B, grade C berbeda. Ya. Jelas seperti ini. Ini. Maka yang seperti inilah yang Allah halalkan jual beli. Dan di situ ada persyaratan. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah haramkan riba. Ya. Allah haramkan riba dengan berbagai macam bentuknya. Riba ini hanya contoh yang Allah sebutkan. Ya. Kenapa? Ini contoh yang paling banyak menjerat umat. Contoh yang paling banyak apa? Menjerat umat. Kalau tidak, banyak jual beli yang dilarang, diharamkan. Ya, tidak hanya riba. Ya. Nah, jangan kita keluar dari riba kemudian masuk kepada ghish. Ya, gharar. Jangan. Falaisa kullu syai'in haraman. Sehingga kaidahnya kata Syekh Munasimin, tidak segala sesuatunya itu haram. Tidak semuanya itu haram, ya. Kalau semuanya haram, bagaimana dengan manusia? Mereka punya kebutuhan, ya. Mereka pengen tabadul. Mereka pengen tukar tambah, apa tukar tambah? Mereka ingin apa? Barter. Membarter barang dengan uang, barter barang dengan barang, ya. Mereka pengen itu. Pengen barter mereka. Kita punya uang, pengen barang. Orang punya barang, pengen uang. Begitu. Itu namanya tabadul. Ya, namanya barter. Okay. Nah, apakah barternya dalam hal, dalam bentuk mengganti barang dengan mata uang ataupun mata uang dengan barang? Fannabi SAW ba'a wa syara. Karena Nabi SAW juga jual beli. Ya. Menjual dan membeli. Taib. Wasahabah radhiyallahu anhum. Yabi'una wa yashtarun. Demikian juga dengan para sahabat. mereka jual beli juga sama, berjualan dan beli juga sama. Ya, berapa banyak dari sahabat yang menjadi saudagar ya, karena jual belinya. Ya, subhanallah. Ya, demikian juga para ulama. Ya, bahkan seutama-utama, seafdal-afdalnya rizki adalah min kasbi yadih, yang dihasilkan dari hasil usaha tangannya sendiri. Ya, nah, itu yang paling utama. Taib, demikian. Wan Nabi SAW yukirruhum, dan Nabi SAW membiarkan mereka jual beli, selama itu jual beli yang benar. Ya, bukan jual beli yang menipu. Nah, seperti dulu pernah saya ke Blok M, ya. Demikian juga di Tanah Abang juga ada. Pernah lihat mereka menjajakan barang di situ macam-macam. Biasanya barang pecah belah. Ya, ada panci, ada pangki, ada macam-macam di situ. Nah, kemudian apa? Kita disuruh melemparkan apa? Ini, sapu tangan. Bayar uang dulu. Waktu itu senilai 5.000. Ya, semasa waktu saya masih SMP, 5.000 lemparkan. Lemparkan kemudian apa? Barang yang terkena lemparan kita itu baru diambil dengan harga 5.000. Subhanallah. 5.000 bisa dapat banyak ya. Prediksi kita kan begitu kan? Ya. Cuma ngelempar sapu tangan. 5.000 loh. Kasih, lempar. Ternyata apa? Lempar angin kenceng lewat. Bus. Enggak kena apa-apa, 5.000 melayang ya. Orang nyoba lagi 5.000 ini angin masyaallah ya. Disumpahi ini itu sudah. Lempar lagi. Cuma ternyata dapatnya apa? Cuma dapat irus saja. Ya, yang harganya enggak sampai 5.000. Ya subhanallah. Ya. Penasaran lagi. Begitulah. Ya, itu jual beli yang haram, haram. Ya. Zabana. Ya. Mulamasah. Ini haram, haram. Disebutkan dalam syariat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jual beli dengan muzabadah, mulamasah, ini perkara yang haram. Iya, haram. Ada yang sistemnya pakai karung. Bayar dulu kemudian masukkan tangan kita ke karung. Apa yang dipegang itu yang ditarik. Ayo, kalau sudah nempel itu tarik. Ya sama seperti belikan apa? Kucing dalam karung. Iya. Nah, seperti itu. Ya subhanallah. Ini jual beli mulamasah namanya. Taib. Nah, dan muzabanah juga sama seperti itu tidak boleh. Wa ammal ghulu fil adat. Sekarang ghulu dalam perkara adat. Dalam perkara adat. Fa idza kanat hadhil adah yukhsha annal insan idza tahawwala anha intaqala min at-tahawul fil adah ila tahawul fil ibadah. Fa hadha la harad annal insan yatamassak biha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa idza kanat hadhil adah, apabila adat kebiasaan ini yukhsha, dikhawatirkan, anal insan idza tahawwala anha, bahwa seorang insan ketika dia merubah kebiasaannya ini, intaqala min at-tahawul ilal afil adah, maka dia akan berpindah dari merubah kebiasaan dia ila tahawul fil ibadah, berubah menjadi perubahan kepada ibadah. Ya, kalau dia merubah kebiasaannya itu menjadi perkara ibadah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fahadalah haraj, maka yang demikian tidak mengapa, annal insan yatamassak bi, bahwa seorang insan berpegang teguh dengan adatnya itu. Ya, kenapa? Karena ini adat, ini kebiasaan, kalau sampai dirubah menjadi ibadah, nah, maka apa? Yang seperti ini boleh dia berpegang teguh dengan adatnya. Ya. Nah, seperti apa misalkan? Contohnya, misalkan, nah, apa? Nah, silaturahmi, ahsan, iya, silaturahmi, kebiasaan dia, misalkan, ya. Tapi kalau ini ibadah ya, anjurkan dia ingatkan ibadah, ini adat kebiasaan, iya, kebiasaan. Misalkan apa? Misalkan kebiasaan di masyarakat kita, kalau ada sesuatu yang membahagiakan, tasyakur. Iya, tasyakur. Apa tasyakur? Tasyakuran. Hah? Iya, bagi-bagi makanan lah ya. Begitu ya. Ngundang orang untuk makan atau bagi-bagi makanan, iya. Tetapi kalau seandainya itu dirubah ke kemudian menjadi sebuah ibadah, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Oke? Okay? Kalau seandainya itu dirubah, maksudnya apa dirubah? Biasanya cuma ngundang makan-makan. Orang anak sunatan misalkan, ya. Nah, kemudian apalagi pindah rumah misalkan, kan biasanya gitu ya. Baik. Ngundang orang makan bareng. Jangan dirubah. Kalau memang cuma sekedar mengundang makan, jangan dirubah. Jangan kemudian ada tambahan, ya, ada pengajian, nah. Kan ngumpul orang banyak di situ. Hati-hati, ya. Ini adat, ini kebiasaan. Yang kalau kita rubah, maka dia menjadi ibadah. Kalau sudah pengajian, berarti apa? Sudah ibadah. Iya. Yang tadinya adat kebiasaan menjadi ibadah, berarti. Maka kata siapa? Maka tidak mengapa kita berpegang dengan adat tersebut dan jangan dirubah. Agar apa? Agar tidak beralih menjadi apa? Menjadi ibadah. Yang pada akhirnya orang lain akan melihat apa? Orang yang tidak mengerti maksudnya kita, ya sekalianlah orang lagi kumpul-kumpul, ya sekalian taklim, kasih apa, wasiat, nasihat, ya taujihat, arahan dan sebagainya. Tapi awalnya cuma tausiah, akhirnya apa, menjadi nanti pesta besar yang harus diadakan dengan sebesar-besarnya dan harus ada pengajian di situ. Jadi apa berarti? Jadi ibadah, ya. Nah, karena dengan itu apa? Dia mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala, ya kan? Nah, perkara yang diada-adakan yang tidak pernah dijalankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, yang tujuannya apa? Al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi tabaraka wa ta'ala. Dia ingin lebih dalam berta'abbud, dalam beribadah kepada Allah ta'ala. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Fa ba'dun nas yakunu fi hadhihi al-hal. Maka sebagian orang dengan kondisi seperti ini, kata Syekh, hatta inna rubama yaqtarin bita'ammuqihi wa tanaqqutihi al-i'jab bin nafsi fil ghalib. Subhanallah. Sebagian orang, kata Syekh, dengan kondisinya seperti ini bisa menghantarkan dia, hatta inna rubama yaqtarin bita'ammuqihi, terkadang dengan sikap ta'ammuqnya, watanatu'nya, sikap berlebih-lebihannya, ya, itu yaktarin al-i'jab binafs, akan menghantarkan, akan menggiring, membawa sikap al-i'jab binafs, ujub diri, bangga diri, ya, lihat, hati-hati, fil ghalib, keumumannya, yang pada akhirnya orang yang tidak bisa seperti itu apa? Merasa malu kalau gak enak kalau khitan cuma sekedar potong khitan saja, ya. Nah, tanpa mengundang orang, tanpa membuat acara, ya. Nah, apalagi kalau sampai ada acara organ tunggal, ya. Ya subhanallah, na'udzubillah, ya kan? Ada kan orang yang cuma sekedar khitan anaknya tapi apa? Pakai acara seperti itu, ya. Pesta mewah, ya. Nah, na'udzubillah. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam perkara apa? Perkara yang haram. Memang itu adat, adat kebiasaan. Tetapi ketika tadi, ya, ketika berubah fungsi, beralih fungsi, maka dia menjadi apa? Ibadah. Minimalnya dia israfil mal. Dia berlebihan dalam membelanjakan harta. Ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya. Nah, demikian. Baik. Wala yatahawwal ila 'adatin jadidah. Fahadalah haraj anal insan yang tamasak biha. Mana? Tadi mana itu kalimatnya? Tadi mana? Maka tidak mengapa orang yang seperti ini berpegang teguh dengan adatnya tersebut. Walayatahawal ila adatin jadidah, dan tidak sampai berubah kepada adat yang baru. Nah, saya kok bacanya jauh sekali, lewatnya, ya. Amma idha kanal gulu fil adah fayamna'uka min at-tahawul ila 'adatin jadidah mufidah ufida min al-ula fa hadha min al-ghulu al-manhyu anhu. Adapun atau ada kalanya idza kana al-ghulu fil 'adah, ketika seseorang itu bersikap ghulu dalam adatnya, dalam kebiasaannya, yamna'uka min at-tahawul ila 'adatin jadidah, yang menghalangi dirimu untuk berubah kepada adat yang baru. Dia kekeh berpegang teguh dengan adatnya yang lama, kebiasaan yang lama. Ya, nggak mau menerima kebiasaan yang baru. Ya, padahal kebiasaan yang baru itu mufidah, mufidah minal ula. Nah, atau mufidah afiyadu ila afinal ula, mufidah yang berfaedah, lebih faedah daripada yang pertama. Fahada minal ghulu almanhi anhu, maka ini juga termasuk dari ghulu, bersikap ghulu dalam perkara adat. Ya, enggak mau berubah dari kebiasaannya, padahal kebiasaan yang baru itu membawakan manfaat. Ya, memberikan kemanfaatan. Ketika dia tidak mau merubahnya, ini juga sama. Berarti dia adalah orang yang ghulu, bersikap ghulu dalam apa? Dalam adat. Ya, dalam adat kebiasaan. Fahada minal ghulu manhiyu anhu. Falau anna ahadan tamassaka bi'adati. Kalau seandainya ada seseorang yang dia berpegang dengan kebiasaannya, fi amrin hadas, dalam perkara yang baru, ahsan min adati, yang lebih baik dari kebiasaan dia. Ya, dalam perkara yang baru, fi amrin hadas, dalam perkara yang baru, tetapi ahsan min adati, lebih baik dari kebiasaannya, allati hiya alaiha, yang dia berada padanya. Naqul, maka kita katakan, hadza fil haqiqah ghalin wa mufarrid. Pada hakikatnya orang ini adalah orang yang ghulu, orang yang mufarrid, orang yang ekstrim fi hadhil adah, di dalam memegang adat ini. Ya. Baik. Seperti apa? Ya, seperti adat kebiasaan kebanyakan orang, ya. Adat kenduri, ya. Pesta laut dan sebagainya. Mereka katakan itu adat, ya kan? Mereka katakan itu apa? Adat. Tetapi adat itu adalah adat yang Islam telah datang membawakan dengan perkara yang baru yang belum pernah mereka kerjakan, yang itu lebih manfaat bagi mereka. Ya. Nah, agar apa? Agar disembelih hewan tersebut hanya bagi Allah tabaraka wa taala, ya, yang kemudian dibagikan dagingnya untuk masyarakat kaum muslimin. Apa yang diistilahkan dengan adab al-qurban, ya, dengan kurban. Sudah ada kurban, ya, di Yaumul Adha. Nah, kenapa mereka harus melakukan apa, acara pesta laut? Kan begitu, ya, menyembelih kurban apa, kerbau, ya, yang kerbaunya untuk apa? Kan dibuang, kan, ya, darahnya dibuang ke lautan, kemudian kepalanya juga dibuang, terkadang ada badannya juga dibuang, ya. Nah, ya subhanallah, ini taib, demikian. Maka ini adalah berpegang teguh dengan adat yang sayyi'ah. Adat yang sayyi'ah. Wa amma in kanatil adat mutasawiyatil masalih. Akan adapun jika adat itu adalah mutasawiyatul masalih, jika adatnya itu kemaslahatannya seimbang antara dia berpegang dengan adatnya yang dahulu dengan adat yang baru, ini sama-sama maslahat. Lakinnahu yukhsha ayantaqilan nasu min hadil adah ila tawassu. Hanya saja dia khawatir kalau-kalau manusia nanti akan berpindah dari kebiasaannya ini ila tawassu, menjadi melebar, meluas, ya, fil adat, melebar, meluas dalam perkara adatnya. Allati qad tukhil bisyaraf awiddin, yang dengan tawassunya itu, dengan bermudah-mudahan berlebar, melebarkan kebiasaannya itu, akan bisa merusak kemuliaan dan agamanya. Fala yatahawal ilal adatil jadidah, maka jangan merubah dari kebiasaan yang lama kepada yang baru, ya. Nah, jangan, kalau memang itu apa, sama, adat yang lama manfaat, ya, berfaedah, adat yang baru juga sama manfaat berfaedah, ya. Kemudian apa? Kemudian, nah, ini sama. Kadang kalau kita merubah kepada kebiasaan yang baru, justru ini akan menghilangkan kemuliaan atau menghilangkan agamanya. Maka apa? Maka jangan dirubah dari adat yang lalu. Begitu, ya. Nah, demikian. Sehingga apa? Boleh saja misalkan seseorang tetap berpendirian pada apa? Kebiasaannya pakai sarung. Biasanya pakai sarung misalkan, ya. Nah, dia merasa tidak nyaman dengan jubah. Kenapa? Masyarakatnya belum familiar misalkan, ya. belum begitu menerima dengan jubah, ya. Nah, mungkin sedikitnya yang umrah atau haji ke sana sehingga masih alergi dengan Arabian, ya. Begitu. Kan ada orang, ya, yang ini Arabisme ini, ya. Tuduhannya begitu. Ini ingin mengarabkan orang Nusantara ini, ya. Akhirnya apa? Tidak mau. Kita pokoknya sarungan saja sudah. Sarungan, peci hitam sudah selesai. Enggak apa-apa, ya. Enggak masalah. Tapi enggak apa-apa. Jangan dirubah. Kenapa? Kemaslahatannya sama. Kemaslahatannya sama. Yang penting ajarkan sunnah, ajarkan tauhid, begitu. Ya. Baik. Nah, demikian. Tapi ketika dengan kebiasaan barunya memperkenalkan inilah pakaian yang disukai oleh Nabi. Ini memang adab Arab, memang. Baju ini adalah adat Arab. Tetapi dengan kamu memakai itu, kamu menunjukkan kamu cinta pada Nabi. Karena Nabi tidak memilih jas sebagai pakaiannya. Kan begitu, ya? Nah, apa tidak mungkin dan tidak bisa Allah memberikan wahyu kepada Nabi untuk memakai jas? Bisa. Tetapi Allah tidak menginginkan itu. Ya. Oh, itu pakaiannya Abu Jahal. Kebetulan Abu Jahal satu suku. Emang kenapa? Kan begitu, ya? Yang menjadikan beda, Nabi memakai itu karena suka, Abu Jahal memakai itu karena biasa. Kan beda, ya, antara orang yang memakainya karena suka dengan orang yang memakainya karena biasa. Ya, sama seperti kita memakai apa, pakaian, pakai sarung karena biasa, bukan karena suka. Wah, ilah ribet, sama-sama ribet, ya. Kamu bilang ribet pakai itu mah, ya, reseh, susah, ya, susahan sarung. Pakainya aja harus dilipet-lipet, ya, dilipet-lipet. Kalau ini tinggal masuk saja, ya, lubangnya dibuka, jelus, langsung selesai, ya. Orang mau kencang seperti apa, cepat, ya, begitu, kan? Nah, berbeda sarung. Kalau udah buru-buru, sarungnya melorot-lorot, ya, kan? Nah, ini sampel saja, bukan berarti kita menjelekkan sarung, tidak, ya. Wah, ilah, saya sering pakai sarung, ya, kan? Nah, demikian. Kenapa? Karena itu adat yang baik, sama. Sama bagusnya. Tetapi ketika kita mengenalkan ini juga, kita mengenalkan pada masyarakat kita bahwasanya inilah pakaian yang disukai oleh Nabi. Tetapi bukan berarti kita anti terhadap sarung, begitu, ya. Nah, demikian. Faham, ya, insyaallah. Baik, demikian. Naktabi biadal qadar aqulu qauli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb wa dhunub. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل حضراتكم. Yang nengok itu yang nengoknya adalah bas nama salah. 6. Buah tangan itu adalah perkara yang baik. Perkara yang baik, ya. Adat, kalaupun itu adat, adat yang baik. Nah, menyenangkan hati orang, ya. Nah, walaupun misalnya ini mah bukan buat yang sakit, yang apa-apa, yang jaga juga perlu, iya, kan? Jangan sampai yang jaga juga sakit. Misalkan kita bawanya ternyata makanan berat, ya. Ya, ini mah buat yang sehat, yang jaga maksudnya. Kalau yang sakit mah sudah ada sendiri, kan gitu, ya. Nah, betul, nggak apa-apa, boleh yang seperti itu, iya, kan? Wah, masa nengok orang sakit makanannya buahnya seperti itu nggak sesuai, ya, ini buat yang jaga. Nah, kan begitu, ya. Nah, dan jangan kemudian dikomentari atau ditolak bahkan, ya, dan sebagainya. Jangan, itu adalah adat yang bagus, yang biasa, yang boleh dibenarkan, begitu. Dan jangan kemudian dikritik orang yang tidak bawa apa-apa, karena memang yang disyariatkan adalah membesuk. Namanya membesuk kita apa? Datang menenangkan hati orang yang sakit dan mendoakan kesembuhan, itu yang syar'i, ya, itu yang disyariatkan. Adapun selebihnya itu ziyadah makbulah, ya. Nah, tambahan yang bisa diterima. Nah, bawa buah tangan atau apa, kan begitu, ya. Nah, demikian. Baik, maka dibolehkan. Baik, dibolehkan. Ini ada sedikit, ya, misalkan buat yang jaga atau buat yang sakit. Nah, kalau memang dibutuhkan oleh yang sakit, seperti itu boleh. Ya, dibolehkan. Kebiasaan seperti itu dibolehkan insyaallah taala dan tidak melanggar syariat. Nah, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.